طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلوم شيخنا في الدارين آمين. الاعتكاف, pembahasan tentang i'tikaf. Kenapa beliau mengakhirkan pembahasan i'tikaf setelah pembahasan puasa? Di antara sebabnya adalah karena i'tikaf ini termasuk tawabi' puasa. Karena biasanya kita dianjurkan dan lebih muakkad i'tikaf di masa kita berpuasa. Dan begitu juga bagi orang puasa dianjurkan bagi dia i'tikaf. Kemudian selanjutnya, karena maksud dan tujuan masing-masing dari dua ibadah ini, puasa dan i'tikaf itu sama, yaitu menahan diri dari nafsu, dari syahwat, ya kan? Menahan nafsu kita dari syahwat. Puasa kita menahan makan minum, ya kan? Menahan berjima, menahan yang lain-lainnya. Maka begitu juga ketika i'tikaf menahan daripada nafsu kita. Kemudian begitu juga ada hal-hal yang membatalkan puasa, itu juga membatalkan i'tikaf. Contohnya kita berjima, membatalkan puasa, itu juga membatalkan i'tikaf. Jadi mereka banyak keserupaan sehingga diakhirkan setelah pembahasan puasa. Maka beliau katakan, al-i'tikafu lughatan al-lubthu. I'tikaf secara bahasa adalah menetap. Ya, menetap itu maksudnya adalah luzumu syai' wal-iqama alaihi. Kita berada pada satu posisi. Atau kita tetap dalam keadaan yang sama. Itu artinya adalah i'tikaf. Walaupun dalam keadaan baik dan buruk. Jadi i'tikaf itu adalah menetap secara mutlak. Contohnya di dalam Quran dikatakan, fa'atu 'ala qaumin ya'kifuna 'ala asnamin lahum. Ketika Nabi Ibrahim umpamanya berdakwah kepada kaum ya'takifuna terhadap asnam mereka. Mereka i'tikaf, maksudnya mereka itu menyembah berhala mereka. Kemudian wa syar'an adalah al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin, yaitu menetap di masjid dari seseorang yang khusus dengan menggunakan niat. Menetap di sini ada dua, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ada menetap hakiki atau menetap secara hukmi. Apa menetap secara hakiki? Ini menetap nih, kita diam sekarang, ya kan, lebih sekedar daripada ukuran tumaninah, itu menetap artinya. Atau secara hukmi itu seperti taraddud. Taraddud itu kita masuk dari pintu A, pergi ke ujung, kemudian balik lagi. Itu taraddud namanya. Maka itu juga disebut sebagai i'tikaf. Atau disebut juga al-lubthu. Dan tidak termasuk kepada al-lubthu adalah al-ubur. Al-ubur itu lewat. Masuk dari pintu A ini, keluar pintu B. Itu bukan i'tikaf. Tapi kalau masuk pintu A ini, pergi ke ujung, balik lagi, itu taraddud dianggap juga sebagai al-lubthu. Paham ya? Jadi al-lubthu di sini secara hakikatan atau secara hukman. Dari seseorang yang khusus matunya nanti adalah syaratnya muslim, dia itu mumayyiz dan sunyi daripada hadas besar, junub, haid, nifas. Karena orang yang junub, orang haid dan nifas tidak sah i'tikafnya. Biniyatin, dengan niat i'tikaf, dengan niat i'tikaf. Kemudian selanjutnya ada seorang ulama namanya Al-Allamah Az-Ziyadi. Beliau berfatwa. Beliau mengatakan seandainya seseorang kalau memakukan sajadahnya atau karpetnya, ya kan, dan diwakafkannya untuk masjid. Diwakafkannya untuk masjid. Maka berlaku di sana hukum masjid. Contohnya sorban saya ini. Kan bisa nih jadi tempat sholat ini. Saya letakkan di kamar saya pakukan. Mesti ditasbitkan terlebih dulu. Depannya saya pakukan, belakang saya pakukan. Kemudian saya niatkan. Ini rumah saya umpamanya. Saya niatkan. Ya Allah, saya niatkan ini sebagai masjid. Maka berlaku ke masjid di sana. Apa? Boleh itikaf di sana. Ya kan? Haram kalau kita junub lewat di sana. Tinggal di sana, lewat di sana. Ya kan? Kalau kita haid, makruh hukumnya lewat di sana kalau khawatir jatuh. Itu. Jadi boleh mengitikafkan tempat. Makanya ada imam Bajuri dalam Bajuri mengatakan wabihi ulghas, teka-tekinya adalah apakah masjid yang bisa kita bawa-bawa? Kayak gitu. Yaitu sajadah. Sajadah itu bisa kita pakukan dan bisa menjadi masjid. Sehingga kalau seandainya kita cabut pakunya itu, kalau kita taruh lagi dia menjadi masjid. Dipindahkan umpamanya, maka itu menjadi masjid. Karena kita telah mewakafkan hasil itu menjadi masjid. Ya kan? Maka berlaku ke masjid, sah itikaf di sana. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah syaratnya ada empat. Islam, berakal, tamyiz, dan bersih daripada hadas besar. Maka orang yang tidak Islam, orang kafir, orang gila, orang mabuk, orang pingsan, anak kecil yang belum memayis, dan orang yang junub, haid dan nifas, tidak sah itikafnya. Apa hukum itikaf? Apa hukum itikaf? Hukum itikaf ini secara asal hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sekalipun selain dalam Ramadan. Terkadang malah menjadi wajib kalau kita nazarkan. Kalau kita nazarkan itikaf, maka menjadi wajib. Dan yang paling hebat adalah seorang yang mana besar pahalanya, pahala wajib atau pahala sunnah? Hah? Besar pahala wajib. Ya kan? Maka kalau kita masuk masjid bernazar itikaf. Jadi supaya mendapatkan pahala wajib masuk ketika masuk masjid, nazarkan. Sebutkan, ya Allah, saya bernazar untuk itikaf dalam masjid ini, selama ada masjid ini. Kemudian niat itikaf, ya kan? Maka dengan demikian kita mengerjakan itikaf wajib, maka mendapatkan pahala wajib. Tapi kalau niat itikaf, saya niat itikaf, ya kan? Maka mendapatkan pahala sunnah, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkadang adalah haram, seperti umpamanya seorang istri yang tidak diizinkan oleh suaminya tetap mau itikaf. Sah itikafnya, sah, tapi hukumnya haram bagi dia, ya kan? Kemudian makruh. Kapan umpamanya? Seperti orang yang zawatul hay'ah. Zawatul hay'ah. Zawatul hay'ah ini ada dua. Ada kalanya adalah asyabbah atau ajuz. Ada syabbah atau ajuz. Syabbah ini pemudi lah. Dengan atau remaja. Perempuan yang cantik. Perempuan yang cantik. Perempuan itu ada dua lah. Ada yang dia tuh cantik dengan berhias. Ada yang cantik tanpa berhias. Tanpa berhias aja udah cantik. Ya kan? Apalagi berhias. Perempuan yang tanpa berhias dan cantik ini dianggap juga zatul hayaah. Dia kalau itikaf itu makruh hukumnya. Ya kan? Kan menimbulkan fitnah. Orang mau itikaf bukan tujuan untuk itikaf, tapi tujuan karena si fulana itikaf juga. Atau ada kalanya perempuan itu dia bagus karena berhias. Makruh bagi dia ketika dia berhias. Atau umpamanya dia udah tua. Ya kan? Maka makruh kalau dia berhias. Itu disebut dengan zawatu al-hay'ah. Jadi zawatul hay'ah itu adalah orang yang cantik. Baik dia secara bawaannya atau dia berhias. Ya kan? Itu yang dimakruhkan bagi mereka untuk iktikaf. Apakah ada hukum iktikaf ini mubah? Tidak ada tasawurnya iktikaf ini mubah. Karena ada kaidah mengatakan sesuatu yang asalnya adalah sunnah atau ibadah, maka tidak pernah hukum mubah datang kepada hal ini. Seperti itu. Paham ya? Kemudian beliau menjelaskan tentang rukun i'tikaf. Arkanul i'tikafi. Arkanul i'tikafi arba'atun. Rukun-rukun i'tikaf ada empat. Yang pertama adalah mu'takifun. Orang yang beri'tikaf. Orang yang beri'tikaf, syaratnya pertama adalah muslim. Yang kedua mumayyiz. Ya, mumayyiz ini apa definisinya? Sudah memiliki kesadaran lah. Jadi tidak terlalu kecil. Banyak khilafiyah orang para ulama mendefinisikan apa itu tamyiz. Ada mengatakan fahmul jawab waradul khitab, fahmul khitab waradul jawab gitu kan. Dia bisa memahami khitab dan bisa menjawab pertanyaan. Ada juga mengatakan dia istinja sendiri, dia makan sendiri, dia minum sendiri. Itu yang disebut sebagai tamyiz. Kalau masih kecil kali, maka belum sah itikafnya. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya adalah dia tidak ada mawani'. Seperti yang telah kita sebut tadi, junub, haid, nifas. Kemudian selanjutnya adalah mu'takifun fihi, yaitu tempat yang dijadikan i'tikaf. Syarat tempat yang dijadikan i'tikaf ini adalah masjid. Sekalipun masjidnya itu hanyalah secara dhon. Bagaimana masjid secara dhon? Umpamanya begini. Si fulan ini mengatakan umpamanya masjid tempat tanah ini telah diiktikafkan, telah diwakafkan untuk masjid. Tapi belum dibangun masjid, tapi dianggap masjid. Nah itu dianggap masjid. Ya kan? Tanah ini yang 50x50 atau 100x100 ini itu telah diwakafkan untuk sebagai sebuah masjid. Lalu orang ragu, yang mana ini? Yang mana tanah ini? Seperti itu, ya kan? Umpamanya datang seseorang, lalu dia mengatakan, saya kira tanah yang diwakafkan itu adalah tanah bagian sini. Berarti dia berijtihad, saya kira, ya kan? Dia ijtihadnya, zonnya, tidak secara yakin. Maka sah juga ijtihad, maka sah juga itikaf di sana. Nah, jadi itikaf walaupun masjid yang diyakini secara zon saja. Maka kalau seandainya ada masjid yang tidak murni masjidnya, ada tanah yang tidak murni masjidnya, ada contohnya adalah seseorang mengatakan, saya sama Ustaz Nur Zaman ini punya tanah berdua, ya kan? Memiliki 50% tanahnya. Tanah kami ada umpamanya 100x100. Kemudian saya katakan, ya kan? Saya mengitikaf, saya mewakafkan 20% daripada tanah saya. Ini istilahnya kalau dalam kitab-kitab al-masjid al-musya', al-masjid al-musya', masjid yang kepemilikannya itu bersyarikat dan tidak diketahui kesyarikatan pensyarikatannya itu. Karena pensyarikatan itu ada dua, pensyarikatan yang musya', ada yang pensyarikatan itu yang mujawir, mujawarah. Begitu, mujawarah itu kan jelas ini. Ini bagian yang atas bukannya saya begini. Punya Ustaz Nur Zaman. Ini jelas, ya kan? Kalau saya itikafkan, saya wakafkan yang bagian ini, sah itikaf di sana. Tapi tanah kami itu tanpa diketahui yang mana milik saya, yang mana milik beliau, tapi ada sahab di sana. Itu namanya kepemilikan al-musya'. Ya kan? Tanah kepemilikan al-musya', kalau ada yang salah satunya yang mewakafkan satu tanah tersebut, maka tidak sah itikaf di sana. Karena dia tidak murni sebagai masjid. Sedangkan syarat daripada mu'takafun fi di sini adalah khalis al-masjidiyah. Dia murni sebagai masjid. Gitu ya. Ini syarat pertama. Kemudian selanjutnya adalah tambahan dari Syekh Mustafa. Ada permasalahan. Harusnya tadi kita sebutkan. Pertama, i'tikaf itu hukumnya sunnah. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Itu lebih takid lagi. Dan terkhusus lagi adalah di asyur awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini lebih sunnah lagi. Karena mengikuti Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang ingin itikaf di 10 akhir daripada Ramadan, maka dia masuk ke dalam masjid itu adalah sebelum terbenam matahari pada tanggal 20. Jadi pada malam 20 sebelum maghrib dia masuk. Ya, sebelum berbuka dia masuk ke dalam masjid. Kemudian sampai kapan keluarnya? Sampai maghrib hari Id. Ya kan? Maghrib hari Id. Karena itu termasuk 10 hari terakhir Ramadan. Ya kan? Maghrib hari Id. Besoknya hari Id. Gitu. Berarti hari terakhir bulan Ramadan. Malam takbiran. Ya, malam takbiran. Tapi dianjurkan dia itu keluar sampai setelah selesai hari Id itu. Ya kan? Hari Id. Sampai dia selesai hari itu. Karena ada dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, siapa yang menghidupkan dua malam hari Id, maka hatinya tidak akan mati ketika matinya hati-hati orang lain. Seperti itu. Kenapa dia masuk ke dalam masjid sebelum tanggal 20 itu? Ketika tanggal 20 sebelum maghrib gitu. Karena supaya mendapatkan malam 21. Nah, gitu kan, supaya mendapatkan malam 21. Karena dari hal ini, dalam mazhab kita, ada nas dari Imam Syafi'i, bahwa pertama, malam Lailatul Qadar itu adalah terjadi di 10 hari terakhir. Ini ketentuan pertama. Ketentuan kedua, malam tersebut tetap, dia tidak berpindah-pindah. Umpamanya kalau dia terjadi pada malam 21, maka pada tahun berikutnya, Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21 juga. Ya kan? Dia tidak berpindah-pindah Lailatul Qadar itu. Ini pendapat pertama. Jadi dia itu terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kedua, dia tidak berpindah-pindah. Kemudian dinaskan juga, kata beliau, terjadinya hanya pada dua kemungkinan. Pada malam 21 atau malam 23. Ini riwayat pertama atau diriwayatkan daripada Imam Syafi'i. Tapi di riwayat lain, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mahamili dalam kitab At-Tajrid, mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa Ramadan itu tidak terbatas pada 10 hari terakhir saja. Tapi juga ada kemungkinan pada tanggal pertama sampai terakhir. Ini per seluruh bulan. Nah, ini nas kedua dari mazhab Imam Syafi'i. Ya kan? Pendapat ini juga kuat. Dan konsekuensi selanjutnya adalah dia tidak tetap di satu malam. Nah, kalau pendapat yang pertama tadi, dia terjadi hanya 10 hari terakhir dan tetap di satu malam. Tapi pendapat kedua ini, ada kemungkinan pada 10 hari terakhir, pada seluruh Ramadan, dan dia bisa berpindah-pindah. Kalau seandainya Ramadan sekarang ada 21, boleh jadi Ramadan berikut 23. Berikutnya 25, 27, seperti itu. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah, di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar, malam itu tolqoh. Tolqoh itu dia tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi sedang-sedang. Walaupun dia musim panas, dia tidak sepanas seperti biasa. Ya kan? Dan tidak pula dingin. Jadi dia sedang seperti itu. Dan ketika paginya, matahari muncul dalam keadaan sinarnya tidak terlalu terang. Kalau di dalam kitab Imam Ibnu Alan dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan alasannya karena saking banyaknya malaikat yang berbolak-balik ketika itu, ya kan? Sehingga cahaya matahari itu agak berkurang karena oleh malaikat yang bolak-balik dari langit ke bumi seperti itu. Kemudian ketika pada malam Lailatul Qadar itu juga Imam Ibnu Alan mengatakan tidak ada satu bongkahan di muka bumi itu melainkan diisi oleh para malaikat. Seluruh bongkahan di muka bumi itu ada malaikatnya. Bayangkan berkahnya malam itu, karena dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya gitu, yang 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya di sana. Kecuali tempat-tempat yang ada maksiat, umpamanya di sana ada najis, di situ tidak ada malaikat. Di tempat yang mana di sana disembah selain Allah, maka tidak ada malaikat. Tempat yang ada mabuk orang di sana, ya berarti ada najis juga, ya kan? Tidak ada juga malaikat di sana. Selain itu, seluruh malaikat ada di sana. Sehingga para ulama mengatakan makna daripada salamun hatta matla'il fajr itu, sampai para ulama sebagian mengatakan bahwa kenapa orang-orang mendapatkan kesejahteraan karena saking banyaknya malaikat yang mengucapkan salam, ya kan? Dan pada malam hari itu setiap orang beribadah itu dimusafah oleh malaikat, disebutkan oleh beliau, oleh Imam Ibnu Alan dalam syarah, di dalam Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan di antara ciri-ciri orang yang disalami oleh malaikat itu pada malam hari itu merinding dia. Ya gitu, merinding, ya kan? Merinding. Kemudian selanjutnya kata beliau, ada juga yang mengatakan apa maksud daripada salam itu adalah karena saking banyaknya malaikat yang mengucapkan salam sehingga orang mendapatkan kesejahteraan ketika itu. Atau maksudnya adalah orang yang beribadah pada malam hari itu dia mendapatkan salamah. Bahkan diriwayatkan, ada riwayat mengatakan orang yang mengerjakan sholat subuh dan sholat maghrib dan isya secara berjamaah saja, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ada mengatakan demikian, ya kan? Orang yang menjaga maghrib dan isya saja pada malam hari itu, maka dia telah mendapatkan hazzun min Lailatul Qadar, mendapatkan bahagian daripada Lailatul Qadar, seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan Lailatul Qadar, amin. Kemudian selanjutnya adalah karena kenapa kita katakan Ramadan itu sangat mulia, karena diantaranya Lailatul Qadar, ya kan? Kemuliaan, jadi kalau seandainya kita merincikan, jadi kemuliaan dalam Islam itu bisa dilihat dengan waktu, bisa lihat dengan tempat, bisa lihat dengan perorangan. Contohnya waktu yang terbaik di dalam perharian, kita bagi hari, minggu, dan bulan, dan tahun. Kalau dalam harian, umpamanya hari terbaik itu adalah sepertiga malam, maka doa istijabah sangat di sepertiga malam. Seperti itu, ya kan? Kemudian dalam minggu, hari yang terbaik itu adalah pada hari Jumat. Ya kan? Kalau pada bulanan, umpamanya, terbaik hari-hari terbaik itu adalah umpamanya hari-hari berpuasa. Gitu kan? Tanggal 13, 14, 15, umpamanya. Kemudian kalau tahunan bulanan, tahunan seperti di hari Asyura, hari Arafah, gitu kan? Hari Arafah. Tapi pendapat yang terkuat adalah hari Arafah. Sehingga hari Arafah kalau orang berpuasa pada Arafah, 2 tahun dosa dihapuskan, tahun yang akan datang dan tahun sebelumnya. Makanya ada pendapat ulama, pendapat Ibnu Abbas mengatakan orang berpuasa hari Arafah itu dia tidak akan meninggal 1 tahun ke depan. Itu ijtihad beliau. Karena hadis itu mengatakan seolah-olah kalau dia puasa, berarti dosa tahun setahun ke depan itu dihapuskan, berarti dia masih hidup. Nah gitu. Ya kan, ini ijtihad beliau, ya kan? Kemudian selanjutnya, kok sampai ke situ kita tadi? Oh, Lailatul Qadar ya. Keutamaan waktu. Kemudian ada yang kedua adalah keutamaan tempat, ya kan? Keutamaan tempat. Jadi keutamaan waktu tadi kalau di waktu siang itu bila nizain adalah waktu hari Arafah. Hari Arafah itu hari yang sangat mulia. Banyak sekali kisah-kisah yang terjadi di sana. Orang-orang menangis di wukuf di Arafah ketika itu. Kemudian kalau malam yang mulia adalah malam Lailatul Qadar. Kan? Kemudian setelah itu adalah malam Nisfu min Sya'ban. Lailatul Qadar itu terbaik karena di sana itu diturunkan Al-Qur'an dan pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kebaikan juga melihat daripada tempat, ya kan? Tempat terbaik itu adalah masjid. Masjidil Haram itu lebih Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa gitu kan, ini lebih baik daripada yang lain, nah, gitu, dari masjid-masjid yang lain. Lanjut, kemudian selanjutnya adalah lubusun, syarat yang kedua atau rukun yang kedua daripada i'tikaf adalah menetap. Tadi maksudnya adalah selama sesuatu itu disebut sebagai iqamah, yaitu lebih daripada zaman tuma'ninah. Di rukuk kita tuma'ninah itu kan qadarnya qadar subhanallah. Subhanallah, tak boleh kita naik ke atas. Itu telah disebut sebagai tumaninah. Kalau lebih sedikit daripada itu, maka itu dianggap sebagai lusum dalam pembahasan i'tikaf ini. Maka telah sah. Dan syaratnya adalah orang yang halal untuk dia i'tikaf. Kalau perempuannya haid, yang nifas, yang junub, tidak boleh bagi mereka i'tikaf. Kemudian syarat selanjutnya adalah wan-niyah. Syarat selanjutnya adalah an-niyah. Niat i'tikaf. Kapan kita berniat i'tikaf? Sama seperti awal ibadah yang lainnya. Awal ibadah yang lainnya adalah kalau kita berwudu, kita niat sunat wudu ketika kita cuci tangan. Maka kita niat i'tikaf ketika masuk awal masjid. Kalau seandainya kita telah bernazar, maka wajib niat fardu. Kita telah bernazar untuk i'tikaf umumnya. Ya kan? Saya niat i'tikaf di masjid, ya kan? Nanti malam umumnya. Seperti itu dia ucapkan. Maka ketika dia masuk masjid, wajib dia berniat i'tikaf, bahwa ini adalah i'tikaf wajib atau i'tikaf fardu. Wajib dia menyebutkan fardunya. Kemudian selanjutnya, untuk niat i'tikaf ini, baik i'tikaf wajib maupun i'tikaf sunnah, itu ada 3 maratib, ada 3 tingkatan. Terkadang, pertama, dia niat i'tikaf tanpa menyebutkan masanya, tanpa bila takdiri muddah. Saya niat i'tikaf, seperti itu, ya kan? Maka dalam keadaan ini, sah niatnya. Sekalipun lama sekali dia tinggal di masjid itu. Bertahun-tahun. Ya kan? Ada tuh ceritanya kan. Salah seorang ulama di Syam atau di mana. Yang masuk ke Masjid Azhar. Beliau masuk ke Masjid Azhar. Keluarnya setelah berpuluh tahun sekian gitu. Jadi beliau tidak pernah melangkahkan kaki keluar dari Masjid Azhar. Karena di guru beliau menceritakan. Nanti kalau keluar dari. Mengeluarkan kaki dari Azhar ini. Itu luar tuh neraka. Gitu. Jadi doktrin seperti itu. Tapi setelah itu keluar menjadi ulama besar gitu. Saya lupa. Sampai-sampai berita, surat berita yang datang kepada beliau itu tidak pernah dibaca. Jadi ketika datang surat berita, itu ditaruh di kamar. Bahkan itu penuh kamar itu sama surat seperti itu. Di antara surat itu ternyata ada isinya, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, keluarganya meninggal. Udah 20 tahun, pulang gak kenal lagi siapapun. Nah, jadi kalau dia berniat i'tikaf, selama itu umpamanya dia berdiri i'tikaf umpamanya masuk masjid gitu kan. Boleh sampai selama pun, sampai meninggal pun boleh di sana. Tapi kalau seandainya dia keluar dari masjid, ya kan? Baik untuk karena hajah keluarnya atau tidak karena hajah, maka dilihat kepada niatnya. Apakah ketika dia niat keluar itu berazam enggak kembali atau enggak? Ketika dia keluar dan berazam untuk kembali, maka azamnya itu dianggap sebagai niat. Niat tambahan. Maka tidak terputus kalau dia keluar tersebut. Ya kan? Sekalipun lama dia keluarnya. Tapi kalau seandainya tidak berazam untuk keluar, maka terputus. Otomatis dengan hanya keluar tanpa berazam, karena itikaf tadi niatnya mutlak. Saya niat itikaf di masjid ini. Maka dengan keluar kita tanpa niat kembali tadi sebelum keluar, maka terputus itikaf kita. Kalau mau masuk lagi, niat itikaf baru lagi. Nah, ini keadaan pertama. Baru ingat gitu ya. Udah terputus. Ya. Artinya ibadah yang tadi adalah ibadah satu, kemudian kalau kita masuk lagi ibadah lain lagi, seperti itu. Ini kasus pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau dia menentukan masanya. Jadi dia sebutkan masanya tapi tanpa disyaratkan tatabu'. Tanpa disyaratkan tatabu'nya. Tatabu' itu berturut-turut. Umpamanya saya saya niat itikaf selama satu minggu berturut-turut. Atau selama satu minggu ke depan. Itu kan sama juga dengan tatabu. Karena satu minggu ke depan. Kalau sekarang kasusnya adalah dia berniat itikaf, tapi dia tidak menyebutkan tatabu-nya. Dia tidak mensyaratkan tatabu-nya. Baik dengan jelas maupun dengan isyarat. Contoh dia katakan, saya niat itikaf satu hari. Saya niat itikaf satu minggu. Saya niat itikaf satu bulan. Apakah ada tatabu'nya di sana? Tidak. Baik secara isyarat maupun secara makna. Tapi kalau secara isyarat, maka tatabu' itu pembahasan ketiga nanti. Umpamanya dia mengatakan, saya niat itikaf, ya kan, di minggu pertama bulan sekian. Berarti kan, tatabu' itu secara makna. Artinya dari tanggal 1 sampai tanggal sekian, itu adalah tatabu'. Tapi sekarang tidak. Saya niat itikaf satu minggu. Saya niat itikaf satu bulan. Saya niat itikaf 10 hari. Berarti dia mensyaratkan satu masa tapi tanpa ada tatabu'nya. Paham ya kasusnya ini? Bagaimana kalau seandainya berniat demikian, maka dia boleh iktikaf pada masa ini secara mutlak, baik dia pisah maupun tidak secara pisah. Umpamanya dia iktikaf dari tanggal 1 sampai dia mengatakan saya ini iktikaf 10 hari. Maka boleh bagi dia iktikaf 10 hari tanpa terputus-putus. Ya kan? Tidak keluar-keluar masjid. Atau boleh dia terputus-putus. Pokoknya setelah satu hari keluar, besok lagi, dua hari lagi datang lagi, hari yang kedua. Ya kan? Kemudian tiga hari lagi datang lagi, dihitung hari ketiga. Seperti itu. Itu kalau boleh bagi dia niat mutafariqah atau boleh dia tatabu'. Tapi kalau satu hari, tak boleh dia bagi-bagi. Pokoknya dia berniat itikaf satu hari, itu kan? Tak boleh satu jam keluar, besok sambung lagi jam kedua. Tak boleh. Mesti kalau satu hari, mesti di mutasil. Karena yang dianggap hari itu kan, dari tulu syamsi sampai ghurub. Dia tak boleh dipisah-pisah. Paham kan? Kalau seandainya dia keluar dalam kasus ini, dalam kasus dia iktikaf di satu masa, umpamanya adalah satu minggu, dan tidak menyebutkan tatabu'nya. Kalau dia keluar untuk qada'ul hajah, contohnya adalah buang air, ya kan? Maka tidak terputus iktikafnya sekalipun lama zaman dia di luar. Ya kan? Maka kalau dia kembali ke dalam, tidak butuh tajdid niat lagi. Karena permasalahan ini disebut sebagai darurat. Kemudian selanjutnya, syarat daripada masa yang dia keluar ini dianggap sebagai masa itikaf juga. Maksudnya seperti ini. Contoh dia itikaf satu minggu. Dia mensyaratkan satu minggu. Tentu kalau dia keluar, anggaplah dia buang air satu jam. Anggap. Kalau seandainya buang air satu jam, ya kan? Harusnya dalam satu minggu, tentu ini dihitung satu jam ini dihitung dalam satu minggu. Nah gitu. Kalau dia keluar harusnya tidak dihitung. Karena dia tidak di dalam masjid lagi. Syarat satu jam yang dia di luar ini, atau syarat ketika dia keluar buang air ini, itu dihitung juga dalam hitungan minggu ini, atau hitungan 10 hari ini adalah tiga. Pertama, zaman dia di luar itu tidak lama secara darurah. Melebihi daripada qadar darurah. Umpamanya qadar darurah berapa buang air itu? Ya kan, tidak mungkin selama 1 jam, 2 jam. Ya kan? Cukup mungkin 15 menit, 20 menit lah. Mungkin gitu kan. Kalau lebih lama daripada qadar darurah, ya kan? Maka masa itu tidak bisa dihitung dan mesti nanti diqada lagi. Ya kan? Kurang 1 jam lagi, tambah 1 jam lagi. Gitu. Kemudian dia tidak berazam untuk tidak kembali. Tapi kalau seandainya dia berazam untuk tidak kembali, dia keluar untuk buang hajah. Tapi berazam untuk tidak kembali. Ya kan? Berniat untuk tidak kembali. Maka terputus juga pada masa itu. Pada masa itu saja. Ya kan, nanti wajib mengqadanya, tunggu umpamanya dia keluar 50 menit, wajib dia qada 50 menit lagi nanti. Kemudian selanjutnya adalah di waktu keluar dia tidak mengerjakan hal yang membatalkan itikaf. Contoh keluar kan jumpa istrinya berjima dia, ya udah batal. Gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah martabah yang ketiga, keadaan yang kedua adalah kalau dia keluar bukan karena hajah. Sekalipun kembali secara segera, maka terputus itikafnya. Saya niat itikaf 10 hari. Kemudian dia keluar tanpa ada hajah. Tanpa ada apapun. Ya kan, keluar, kemudian kembali ke dalam. Maka dalam keadaan ini, terputus masa itikafnya. Ya kan, maka mesti diulangi niat kembali lagi. Diulang dari awal lagi. Kalau tinggal 7 hari lagi, 10 hari, umpamanya tinggal 2 hari lagi, ulang dari awal lagi. Karena dia wajib tatabu'. Sehingga boleh, tidak boleh terputus. Paham ya? Karena dia berniat. Kemudian selanjutnya martabah yang ketiga. Tadi ada dua martabah. Martabah yang ketiga yaitu martabah yang kita singgung tadi. Dia itikaf di suatu masa dan masanya tatabur, baik secara isyarah atau secara makna. Umpamanya dia katakan saya niat itikaf, ya kan, selama satu bulan ini gitu. Saya niat itikaf di awal seminggu di awal bulan berikut. Nah, gitu. Atau 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan sekian. Itu niat tatabur. Maka bagaimana kalau dia meniatkan demikian? Maka wajib dia mengerjakan secara tatabur. Tidak boleh dipisah-pisah, ya kan? Tidak boleh dipisah siang hari dan malamnya. Kalau dia meniatkan umpamanya 1 bulan. Karena 1 bulan itu mengandung malam dan siang. Kecuali kalau dia mengatakan saya niat itikaf 1 bulan siang hari saja. Nah, gitu. Maka malam dia boleh keluar, ya kan? Setelah ghurub matahari boleh dia keluar. Silakan, ya kan, nongkrong di luar. Setelah mau subuh wajib dia lagi datang ke masjid. Nah, gitu. Begitu juga kalau niatkan umpamanya malam hari. Saya niat itikaf di malam hari, ya, untuk tidur saja gitu kan. Saya tidur ke masjid, ya kan? Boleh, nah, gitu. Kemudian setelah itu dia kalau lah siang hari keluar gitu. Malam hari sebelum maghrib mesti masuknya itu sebelum maghrib. Karena kalau dia masuk setelah maghrib, terputus itu. Nah, dia qadha, diulang lagi dari awal. Paham ya? Kalau dia keluar, apakah terputus, kalau dia keluar untuk uzur, maka ternyata terputus tatabuknya, buang air untuk makan, untuk azan, umpamanya. Ya, kalau dulu kan azannya di menara, umpamanya. Menara yang tidak termasuk masjid. Maka tidak terputus intikafnya. Maka tidak wajib niat tajdidnya. Tapi apakah tatabuknya terputus? Kan beda itu. Jadi seandainya dia keluar untuk hajah, untuk makan, minum, dan yang lain-lainnya, apakah tatabuknya terputus atau tidak? Karena kalau itikafnya tidak terputus, ini jelas tidak terputus. Karena untuk hajah. Tapi apakah tatabuknya terputus atau tidak? Nah, maka ini kalau dia keluar, zaman dia keluar itu tidak lama secara kebiasaan, dan dia tidak menafikan itikafnya, umpamanya adalah dia keluar untuk makan, untuk minum, ya kan, atau untuk mandi junub, untuk maka tidak wajib dia mengqadha di masa ini, sekalipun lama sekali, ya kan, sekalipun kebetulan lama, jadi harusnya masanya tidak lama, umpamanya antrian boleh sembako, gitu kan, maka tidak wajib, hal ini tidak memutus tatabuknya. Kamu boleh dia lanjutkan tatabuknya nanti. Ini satu kasus. Kalau seandainya dia keluar untuk hajah, ternyata hajah itu secara ghalib lama. Atau malah dia niat mengerjakan sesuatu yang menafikan itikaf. Contoh, sampai di luar dia gila pokoknya. Sampai di luar dia mabuk. Sampai di luar dia pingsan. Itu kan? Sampai di luar dia haid. Maka dalam keadaan ini, dia mesti mengqadha muddah ini. Ya kan? Dengan catatan kalau dia mensyaratkan tatabu' itu secara lafaz. Ini ada bedanya kalau dia meniatkan, menyebutkan tatabu' di dalam itikaf itu secara lafaz atau secara makna. Bagaimana? Umpamanya, kalau secara lafaz, dia mengatakan, saya niat itikaf selama satu minggu ini, ya kan, secara tatabu', secara berurut-urut. Nah, satu minggu ke depan ini. Gitu. Maka dalam hal ini memutus tatabuknya dan wajib dia mengqadha. Kalau dia keluar tadi di masa yang memang lama waktunya atau menafikan itikaf seperti dia gila di luar. Tapi pingsan pula sampai di luar rupanya berkelahi, kuning pingsan ya kan? Nah, maka wajib dia mengqadha masa keluar ini. Tapi kalau dia niat i'tikaf dan tatabu'nya itu hanya dalam hati, saya niat i'tikaf, gitu kan, secara satu minggu ke depan ini. Tapi niat tatabu'nya dalam hati dia katakan. Afwan, salah saya. Jadi bukan di dalam hati, tapi secara muayyan. Ada secara lafaz, ada secara muayyan. Kalau secara lafaz, seperti yang dia katakan tadi, tatabu' tanggal 1 sampai tanggal 7. Atau satu minggu ini, ya kan? Bukan, satu minggu ke depan lah. Satu minggu ke depan, kan jelas tuh. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Maka hal ini mesti diqadhain. Tapi kalau tanpa lafaz, umpamanya dengan muayyan, dengan lafaz yang ta'in, umpamanya dikatakan saya niat itikaf selama satu minggu ini yang tadi bukan kayak ini, umpamanya dikatakan tanggal 1 sampai tanggal 7. Kalau sekarang dia katakan selama satu minggu ini, gitu kan, dalam selama satu minggu ini, maka boleh dia mengqadhanya nanti secara mutafadiqah, secara terpisah-pisah. Kenapa demikian? Karena ketika dia mengucapkan satu minggu ini, berarti kan ada kalau dikerjakan dalam satu minggu ini, tanggal 1 sampai tanggal 7 umpamanya, satu minggu ini, berarti kan adaan itu. Kalau dia kerjakan setelah itu, luput, berarti kan yang ada telah luput. Maka dia mengqadha lagi setelah itu, ya kan? Beda hal kalau dia mengatakan umpamanya secara tatabu itu secara lafaz. Tatabu secara lafaz. Saya niat i'tikaf tanggal 1 sampai tanggal 7. Oh, berarti salah ini surah. Sama ini tanggal 1 sampai 7 dalam minggu itu sama. Lafaz. Contohnya dia mengatakan apa tatabu secara lafaz ya? Enggak, secara mutlak. Contohnya dia mengatakan saya niat itikaf 7 hari. Ya kan, saya niat itikaf selama seminggu berturut-turut. Saya niat itikaf seminggu berturut-turut. Ini tatabu' secara lafzan namanya. Kalau secara lafzan demikian, maka dia nanti tidak wajib mengqadhanya secara tatabu'. Tapi kalau dia katakan secara muayyanah minggu ini lagi. Ternyata ada yang kurang dalam minggu itu. Seperti dia keluar tadi kan, gila tadi atau bertengkar tadi. Dan pingsan di luar. Maka tidak wajib dia mengqadhanya nanti secara tatabu' lagi. Nah gitu ya. Karena minggu itu adanya telah luput. Nah, kemudian dia hanya mengqadhanya lagi. Paham ya? Kemudian masalah selanjutnya adalah. Terlalu panjang masalah-masalah yang kita sebutkan. Kemudian selanjutnya. Yang mubtilah lagi. Mubtilatul i'tikaf. Yang membatalkan i'tikaf. Hal yang membatalkan i'tikaf. Mubtilatul i'tikaf. Sab'atun. Ada 7. Yang pertama dan kedua adalah al-junun wal-ighma. Gila dan pingsan. Dengan catatan adalah dia gila dan pingsan itu karena dosanya. Dia muta'addi. Nah, umpamanya gila, dia udah tahu ini minum ini minuman yang membuat orang gila, dia masih minum. Itu kan? Minum ini membuat orang mabuk, dia masih mabuk. Maka sengaja dengan demikian maka lalu mabuk dia di masjid atau pingsan di masjid atau gila di masjid, maka itu membatalkan i'tikafnya. Bagaimana kalau dia tidak muta'addi? Ya kan, maka tidak terputus tatabu'nya. Akan tetapi masa gilanya tadi tidak dihitung sebagai masa i'tikaf. Ya, tapi wajib dia qadha nanti. Beda ya, tampak bedanya? Itu pun kalau syaratnya dia masih di masjid, tapi kalau setelah digila itu atau setelah dipingsan itu umpamanya digendong pula keluar. Maka enggak dihitung. Itu bagi si orang pingsan, afwan. Karena bagi orang yang gila masa gilanya itu tidak dihitung sebagai masa i'tikaf. Jadi kalau seandainya dia gila dan pingsan dengan sebab dirinya, maka ini menyebabkan batal itikafnya. Itikaf batal. Dan tentu tatabu' juga batal. Tapi kalau dia tidak mutaaddi, maka tatabu' tidak putus. Tapi masa gila ini, bagi orang yang si gila, tidak dihitung itikafnya. Ya kan? Tapi bagi orang yang pingsan, dihitung selama masih di masjid. Apa? Mutaaddi itu dengan dosanya, dengan ulahnya sendiri. Ya gitu. Bahwa dia telah tahu ini resikonya begini. Bahwa lalu dia tetap minum. Itu mutaaddi. Yang ketiga adalah as-sukru, yaitu mabuk. Mabuk yang mutaaddi. Kalau mabuk yang tidak mutaaddi, maka tidak membatalkan. Dan selama dia masih di masjid mabuk itu umpamanya, maka tetap dihitung masa itikaf itu. Kalau dia umpamanya niat tatabuk, maka tidak terputus tatabuknya. Selama dia tidak mutaaddi. Kemudian selanjutnya adalah al-haidu, haid dan nifas. Haid dan nifas. Batal itikaf dengan haid dan nifas adalah apabila masa itikaf ini tidak dinadarkan. Tidak dinadarkan. Contohnya saya niat itikaf, ternyata sampai di masjid dia haid. Ya kan? Lalu maka wajib dia keluar. Atau dia menadarkan dan masanya itu adalah bagaimana ya? Jadi ada dua kasus kalau seandainya dia itu itikaf perempuan ini, maka itikafnya akan membatalkan. Kita baca yang kita baca stop aja. Jadi umpamanya kalau seandainya dia itikaf, ya kan, tanpa niat, tanpa dinazarkan, maka dengan haid dan nifas ini otomatis batal, ya kan? Atau dia menazarkan dan masanya itu sunyi secara ghalibnya daripada haid dan nifas. Umpamanya adalah 15 hari atau kurang dari 15 hari. 15 hari atau kurang dari 15 hari. Karena di dalam 15 hari itu, umpamanya 15 masa suci. Karena tidak mungkin, kan kita sepakat minimal masa suci adalah 15 hari, gitu kan? Maka dalam 15 hari itu tidak mungkin adanya haid. Seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau dia bernadar i'tikaf. Kemudian keluar dia dengan udzur haid. Si perempuan ini. Maka wajib ketika itu keluar. Karena dalam keadaan posisi haid. Maka ada tiga rinciannya di sini buat Syaikh Mustafa. Pertama, kalau dia niat i'tikaf umpamanya dari 15 hari ke bawah seperti yang kita bahas barusan, maka batal itikafnya. Alasannya ada karena mungkin bagi si perempuan ini dia dianggap sebagai muqassir. Muqassirah. Kenapa? Karena dia mungkin itikaf, ya kan, setelah masa haid. Sehingga setelah masa haid itu kemungkinan dia akan haid hanya akan sedikit sekali. Karena pada masa 15 hari, ya kan? Kemungkinan ada haid itu maksudnya ya. Jadi dia bisa memungkinkan itikaf 15 hari ketika dia telah selesai haid. Nah, gitu. Harusnya dia memulai itikaf itu adalah selesai dia haid. Nah, tapi kalau sebelum itu umpamanya, maka dia dianggap sebagai muqassir. Maka batal dengan dia dengan dia haid. Ini yang pertama. Bagaimana kalau dia itikaf umpamanya 25 hari lebih? Ini umpamanya dia berniat 25 hari lebih. Maka secara otomatis tatabu'nya tidak terputus. Saya niat itikaf 25 hari. Ada enggak kemungkinan pada masa 25 hari ini tidak terturun haid? Enggak. Karena pasti akan keluar haid pada masa 25 hari ini. Ya kan? Maka dengan keluarnya haid tidak merusak tatabu'nya. Ya kan? Karena dia sudah tahu pasti bahwa ini akan adanya haid. Maka nanti ketika dia keluar dengan sebab haid ini, tinggal mengqadha nanti, tinggal menambah, melanjutkan. Ini kasus kedua. Bagaimana kalau itu kalau 25 terus ke atas? 25. Bagaimana kalau dari 15 dan kurang dari 25? Pertengahan. Ya kan? Dia bernazar lebih dari 15 hari dan kurang dari 25 hari. Kalau 25 hari ke atas telah kita bahas. Kalau 15 hari ke bawah telah kita bahas. Bagaimana kalau di pertengahan? Dia tidak sampai 25 hari dan lebih daripada 15 hari. Maka terputus i'tikafnya dengan sebab haid menurut Imam Isnawi. ya kan? Sedangkan menurut Nawawi tidak terputus haidnya. Hah? Ya, terputus itikafnya. Kemudian selanjutnya ada permasalahan, yaitu kita baca dulu. Al-janabatul lati tuftiru shaimi. Dan selanjutnya yang membatalkan itikaf adalah junub yang membatalkan puasa. Junub yang membatalkan puasa. Seperti jima secara sengaja dan mengetahui itu haram dan haram dan tanpa paksaan. Begitu juga inzal dengan mubasyarah dengan syahwah. Seperti tafsilan di dalam pembahasan puasa. Persis tafsilan yang pembahasan puasa. Bersentuhan, membatalkan atau tidak, ya kan? Persis. Maka kalau seandainya dia mimpi basah dalam masjid, batal enggak itikafnya? Tidak batal. Karena itu tidak membatalkan puasa. Ya kan? Dia menghayal dalam masjid. Kemudian inzal dia, batal enggak puasa itikafnya? Tidak batal karena itu tidak membatalkan puasa. Ya kan, dia dalam masjid, kemudian lewat perempuan, kemudian dengan nazar kemudian keluar maninya, batal tidak puasanya? Tidak batal, ya, maka tidak batal juga itikafnya, seperti itu. Jadi semua yang membatalkan puasa membatalkan itikaf dalam bab ini, ya. Tapi kalau lupa dia, dia lupa itikaf, ya kan, kemudian keluar sebentar berjima, lupa dia itikaf, maka tidak batal, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah wal khuruju minal masjid bila udhrin. Keluar dari masjid ini tanpa uzur. Tanpa uzur. Dan syaratnya keluar ini adalah dengan semua badan. Bagaimana kalau seandainya dia keluar dengan sebahagian badan? Jadi kakinya sebagian di luar, sebagian di dalam. Tidak batal kan? Tapi kalau seandainya yang di luar itu menjadi tempat pegangannya, apa tempat kokohannya, kadang-kadang kalau kita berdiri itu kan ada yang menjadi salah satu tempat tumpuan, lagi pijakan, gitu kan? Kalau seandainya itu dirobohkan, jatuh semuanya kita, gitu kan? Maka batal itikaf kita. Teras itu termasuk masjid, ya kan? Silahkan lari-lari di sana, tidak batal itu. Kemudian kalau seandainya dia keluar umpamanya, seandainya dia itikaf dan disyaratkan dalam itikafnya ini adalah dia keluar. Dia itikaf tapi disyaratnya keluar. Umpamanya saya itikaf selama 1 bulan dan saya tidak keluar, ya kan? Dan saya tidak akan keluar kecuali untuk menjenguk si fulan yang sakit, ya kan? Karena umpamanya si fulan itu sakit tiap bulan, ya kan? Maka boleh dia keluar untuk menjenguk dia saja. Maka tidak boleh untuk menjenguk orang lain. Ya kan? Sakit yang lain, tidak boleh dia jenguk. Ketika dia balik, umpamanya setelah menjenguk orang sakit, dan ternyata ada sholat jenazah, boleh dia ikut sholat jenazah juga. Nah, tapi tidak boleh juga dia jumpa, tidak boleh juga dia lama-lama. Jadi dia tidak boleh menunggu lama di sana. Kemudian selanjutnya, ternyata bagaimana kalau dia itikaf? Ketika dia itikaf, dia mau buang air dan dia orang yang malu buang air di masjid umpamanya, maka boleh dia buang air di luar, ya kan? Boleh dia buang air di rumahnya, di luar, walaupun ada di dekat itu rumah temannya, rumah saudaranya, boleh dia rumah, karena biasanya ada orang itu yang tidak biasa mungkin buang air di tempat lain selain di rumahnya, gitu kan? Nah, maka boleh dia keluar itu rumah itu, ya sampai di rumah ya jangan lama-lama pula, ya kan? Kalau lama pula umpamanya ada pula istri yang sakit di rumah, ya kan? Kemudian dihibur pula lama, maka batal itikaf kita. Ya kan? Atau ada pula yang membatalkan puasa dan jima umpamanya, maka batal pula puasa kita, itikaf kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau seandainya dia mengerjakan sesuatu ketika keluar dia umpamanya untuk sholat jenazah. Dalam kasus kita tadi, dia tidak akan keluar kecuali tanpa uzur. Seperti menjenguk orang sakit untuk ziarah orang yang datang, ya kan? Keluar untuk sholat jenazah. Kalau di dalam masa itu dia adalah niat itikaf sunnah, maka sah apa yang dikerjakannya dan tidak wajib kembali lagi. Kalau seandainya dia bernazar satu masa yang muayyanah dan dia tidak mensyaratkan tatabu', maka wajib dia kembali. Tapi dia mensyaratkan tatabu, maka batal tatabunya seperti yang telah sebutkan. Kalau dia keluar tanpa uzur, maka tidak masalah. Kemudian selanjutnya permasalahannya, apakah di dalam puasa itu, dalam itikaf itu diwajibkan berpuasa? Apakah disyaratkan dalam itikaf itu berpuasa? Disunnahkan puasa? Karena menurut Imam menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, orang yang itikaf wajib berpuasa. Dia boleh mengatakan syarat pada itikaf adalah puasa. Nah, sehingga khurujan minal khilaf madhab kita adalah sunnah untuk itikaf, puasa dalam keadaan itikaf. Kemudian yang kedua, apakah disyaratkan ketika kita itikaf itu menghilangkan bau-bau, menghilangkan tidak pakai parfum, tidak mandi-mandi seperti itu, tidak mencukur kumis dan lain-lainnya, berhias di pakaiannya gitu, kemudian menyisir rambut, tidak disyaratkan ya, bahkan itu menurut kita tetap berapi-api kita karena kita beribadah dalam masjid, ya kan. Sedangkan menurut Imam Ahmad itu dianjurkan meninggalkan hal-hal ini. Jadi dianjurkan tidak berhias di dalam masjid. Yang dianjurkan kita tidak memakai parfum dalam masjid, kata beliau. Itu syaratnya menurut beliau. Menurut mazhab kita tidak. Karena hal itu tidak ada hadis di dalam Nabi. Dan tidak ada juga larang dari Nabi. Sedangkan asal adalah baqa'uhu 'alal ibaha. Kemudian selanjutnya bagaimana hukum jual beli ketika kita itikaf? Itikaf tapi bisnis masih lanjut. Bagaimana hukumnya? Nah gitu kan. Menurut Imam Malik itu tidak boleh. Ya kan? Orang yang dalam masjid menurut Imam Malik, dia tidak boleh menulis. Dia tidak boleh mengajar. Karena itu kerja bapaknya. Dia tidak boleh ketika itu umpamanya jualan lagi. Tapi menurut mazhab kita tidak masalah. Ya kan? Akan tetapi dimakruhkan ketika itu mengerjakan hal-hal yang menyibukkan itu. Menulis, mengarang dalam itu. Ya kan? Karena dikhususkan untuk ibadah. Nah, gitu. Ini pembahasan kita pada kesempatan hari ini sepertinya banyak tapi terlalu bertele-tele kayaknya. Ya kan, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma shalli ala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ذاكرون وغفل عن ذكري ini